cintai diriku. Cobalah kau pikir-pikir dulu. Lihatlah diriku yang tiada mampu. Mungkinkah kita dapat bersatu? Sayang, bukannya ku menolak cintamu. Sebelum terlanjur hidup bersamaku, carilah pria pengganti diriku. Sini di rumah kontrakan, urungkanlah niatmu hidup bersamaku, Yuliana sayang, ku tiada berdaya. Maafkan diriku, Yuliana sayang, bukannya ku menolak cintamu. Sebelum terlanjur hidup bersamaku, carilah pria pengganti diriku. Kau tinggal di sana, di perumahan mewah, sedangkan aku di sini, di rumah kontrakan. Urungkanlah niatmu hidup bersamaku, Yuliana sayang, ku tiada berdaya. Maafkan diriku, Yuliana sayang, bukannya ku menolak cintamu. Sebelum terlanjur hidup bersamaku, carilah pria pengganti.